kan alis terungi, bukan bibir berkunci yang ku dambakan, gadis yang ku nyaman. Cinta karena kasih akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera karena gincu akan segera lari.